kecuali Makkah dan Madinah, maka tidaklah Dajjal ini mendatangi pintu-pintu gerbang atau gerbang perbatasan Makkah dan Madinah, kecuali dia akan bertemu, dia akan dihadang oleh para malaikat yang dengan menghunus pedang-pedangnya. Lihat dalam Sahih Al-Jami' Shaghir juz 6 halaman 275, hadis nomor 7752. Inilah keistimewaan Dajjal yang pertama yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, bisa bergerak secara cepat. Bisa kebayang, dia tinggal selama 40 hari di dunia ini, tapi seluruh dunia terinjak oleh dia, kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya adalah jannatuhu wa naruh. Dia punya surga, punya neraka, si Dajjal ini. Wa mimma yuftinu Dajjalu bihil khalq anna ma'ahu ma yushbihul jannah wa nar aw ma'ahu ma yushbihul nahran min ma' wa nahran min nar wa waqi'ul amr laisa kama yabdu linnas. فَإِنَّ الَّذِي يَرَوْنَهُ نَارًا إِنَّمَا هُوَ مَاءٌ بَرِيدٌ وَحَقِيقَةُ الَّذِي يَرَوْنَهُ مَاءً بَرِيدًا نَارٌ. Di antara hal yang fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal terhadap makhluk, dia itu akan membawa yang serupa dengan surga dan neraka, atau yang serupa dengan ada sungai air dan sungai api. Padahal hakikatnya tidaklah seperti yang nampak dalam pandangan manusia. Nanti dijelaskan yang terlihat api padahal air, yang terlihat air padahal api. Jadi apa yang dilihat oleh manusia api, sesungguhnya itu air yang dingin. Dan hakikat dari yang mereka lihat seperti air dingin, pada hakikatnya adalah api. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, "Ma'hu ay Dajjal jannatun wa narun. Fa naruhu jannah wa jannatuhu nar." Dajjal ini akan membawa jannah dan nar, surga dan neraka. Neraka itu sebenarnya surga, surganya itu sebenarnya neraka, api. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya Kitabul Fitan bab Dzikrud Dajjal, hadis nomor 2934. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim masih dari Hudzaifah, Nabi sallallahu menyatakan tentang Dajjal, "Inna ma'ahu ma'un, inna ma'ahu ma'an wa naran. Fa naruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun." Zada fi riwayat Muslim, "Fala tahliku." Sungguhnya Dajjal itu akan membawa air dan api. Maka apinya itu sebenarnya air yang dingin, dan airnya itu adalah api. Lalu Imam Muslim ada tambahan lafaz di belakangnya, maka janganlah kalian binasa. Masih dari Hudzaifah dan juga dalam Sahih Muslim dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu. Ma'ahu nahran yajriyan. Ahaduhuma ra'yul aini ma'un abyad wal akhar ra'yul aini narun ta'jaj. Fa imma adrakanna ahadun falyati alladhi yarahu naran falyughmid. Thumma la yuqati'u ra'sahu fayashrabu minhu fa innahu ma'un bari." Kata Rasulullah SAW, "Benar-benar aku tahu tentang apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia membawa dua sungai yang mengalir. Salah satunya yang kelihatan oleh mata api, air yang putih. Dan yang lainnya kelihatan oleh mata api yang menyala-nyala. Maka apabila salah seorang di antara kalian bertemu, hendaklah dia mendatangi yang dia lihat api, dan hendaklah dia merem menutup matanya. Lalu dia menundukkan kepalanya kemudian minum di api itu. Karena sebenarnya api itu adalah air yang dingin. Ini riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan bab Dzikrul Dajjal. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, kata Rasulullah SAW, inna dajjal yakhruj wa inna ma'ahu ma'an wa nar, fa amma alladhi yarahu an-nasu ma' fa narun tahriq, wa amma alladhi yarahu an-nasu naran fa ma'un baridun ad, fa man adraka dhalika minkum falyaqa fil ladhi yarahu naran fa innahu ma'an adab, fa innahu ma'un adab tayyib. Kata Rasulullah SAW, Dajjal akan keluar. Dia akan membawa air dan api. Maka yang terlihat oleh manusia air, maka sebenarnya itu api yang membakar. Adapun yang terlihat oleh manusia api, maka itu adalah air dingin yang tawar. Maka barang siapa di antara kalian yang menemui itu, hendaklah dia datang kepada yang kelihatan seperti api, karena semuanya itu adalah air tawar yang sangat baik. Ini riwayat Muslim Kitabul Fitan, hadisnya nomor 2935. Setelah mengutip semua nas tadi, kata muallif, wa wadihun minan nusus annan nasa la yudriku ma ma'ad-dajjal haqiqatan wa anna ma yarawnahu la yumathilul haqiqah bal yukhalifuha. Walidhalik faqad ja'a fi ba'd al ahadis fi sahih Muslim wa innahu yaji'u ma hu mithlun na mithlul jannah wan nar fallati yaqulu innahal jannah yan nar. Yang terang dari nas-nas tadi bahwa manusia tidak menemukan apa yang dibawa Dajjal itu sebagai sesuatu yang hakiki, sebagai sesuatu yang sebenarnya. Dan sungguhnya apa-apa yang dilihat oleh manusia itu tidak dalam keadaan yang sebenarnya, bahkan sebaliknya. Jadi yang terlihat api sebenarnya itu air, yang terlihat air padahal api. Oleh karena itu dijelaskan dalam beberapa hadis dalam Sahih Muslim, Dajjal akan datang, dia akan membawa yang seperti surga dan seperti neraka. Maka yang dikatakan bahwa itu surga, sebenarnya itu adalah nerakanya, apinya. Riwayat Muslim Kitabul Fitar, hadisnya nomor 2936. Inilah kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh Dajjal. Dia punya api dan punya air. Bayangkan di saat, kan sebelum keluarnya Dajjal gak ada setetes air pun kan yang jatuh. Dan semua tumbuh-tumbuhan kering. Manusia kelaparan kehausan, Dajjal datang membawa air dan api. Pasti orang berbondong-bondong menuju air, yang padahal itu adalah api. Hal ketiga, isti'anatuhu bisyayatin. Si Dajjal juga minta bantuan setan. Dan memang dibantu oleh setan untuk menyesatkan manusia. Kata mu'alif, la syakka anna lid Dajjal isti'anatan bisyayatin. Wa minal ma'lum anna syayatin la takhdimu illa man yakuna fi ghayatil ifq wa dhalal wal'ubudiyah li ghairillah. Fafi sunan Ibn Majah wa sahih Ibn Khuzaimah wa mustadrak al-hakim bi isnadin sahih an Abi Umamah radiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, wa inna min fitnati an yakula lil'a'rab ara'aita in ba'athu laka abak wa umma atashhadu anni rabbu fayaqul na'am fayatamathal lahu syaitan min surati abihi wa ummi fayaqulan ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbu. Tidaklah diragukan lagi bahwa Dajjal itu diberi bantuan oleh setan. Dan satu hal yang sudah kita maklumi bahwa setan tidak akan melayani kecuali orang-orang yang berada di puncak kedustaan, puncak kesesatan dan ibadah kepada selain Allah. Di dalam Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Khuzaimah serta Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu an, kata Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah dia akan berkata kepada seorang Arab. Kata Dajjal, hei, gimana pendapatmu kalau aku akan hidupkan lagi bapakmu dan ibumu? Nah, bapak dan ibunya ini sudah mati. Kalau dihidupkan lagi, kamu bersaksi enggak bahwa itu, aku ini Rabbmu, aku ini Tuhanmu? Kata Dajjal. Orang itu menjawab, ya, saya percaya, saya akan bersaksi. Syahadat mengakui ketuhanan Dajjal. Maka lalu setan menjelma dalam bentuk ibunya dan bapak orang itu. Lalu berkata, wahai anakku, ikutilah dia, karena semuanya dia itu Tuhanmu. Ini dijelaskan dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir juz 6 halaman 274 hadisnya nomor 7752. Jadi setan ngebantu untuk melaksanakan kehendak Dajjal untuk menyesatkan orang manusia. Sudah 3 ya. 3 aja udah ngantuk. Keempat, istijabatul jamad wal hayawan li amrih. Jadi benda-benda mati dan hewan pun memenuhi perintah Dajjal, taat, tunduk patuh kepada Dajjal. Jangankan makhluk hidup, makhluk mati, jamad, benda-benda mati itu kalau diperintah oleh si Dajjal nurut dia. Kata mu'alif, wa min fitnatihi allati yamtahinu Allahu biha ibadah annahu ya'muru as-sama' fatumtiru wal arda fatumbitu wa yad'ul baha'im fatattabi'uhu. Tuh, binatang aja nurut. Wa ya'muru al-khara'ib an tukhrija kunuzaha al-madfunah fatastajib. Di antara fitnah Dajjal yang dengan fitnah itu Allah menguji hamba-hambanya adalah bahwa Dajjal bisa memerintahkan langit sehingga langit itu menurunkan hujan. Juga bisa memerintahkan bumi sehingga bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memancarkan air itu, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu si Dajjal pun bisa memanggil binatang-binatang lalu mengikuti binatang itu. Nyet-nyet, sini. Ikut si monyet itu. Dia pun akan memerintahkan kharaib. Kharaib, bangunan-bangunan tua, reruntuhan-reruntuhan, peninggalan-peninggalan yang sudah lama. Memerintahkan kharaib untuk mengeluarkan kunuznya yang tertimbun. Harta-harta kekayaannya yang terpendam. Lalu si bangunan tua itu pun memenuhinya. Keluar kekayaan yang terdapat di dalamnya. Dijelaskan dalam Sahih Muslim dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, fayati ala qawmin fayad'uhum fayu'minuna bih fayastajibuna lah fayamuru as-sama'a fatumtir wal arda fatumbit fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu ma kana dharran ma kanat ad-dharran wa asbaghuhu sudru'an wa amadduhu khawasir thumma ya'ti al-qaum fayaduhum fayarudduna alaihi qawlah fayansarifu anhum fayusbihuna mumhilin laisa bi amrihim syai'un min amwalihim wa yamuru bil khurbah aw bil khirbah fayaqulu laha ukhruji akhriji kunuzaki fatattabi'uhu kunuzuha ka ya'asi bin nahar. Kata Nabi SAW, Dajjal akan datang kepada suatu kaum, lalu mendakwahi kaum itu. Yang didakwahkan bukan Islam tentu saja, dirinya sendiri. Ikut saya yuk. Semuanya beriman kepada Dajjal. Dan memenuhi permintaan atau seruan Dajjal. Setelah itu, Dajjal memerintahkan langit, lalu langit pun menumbuhkan hujan, menurunkan hujan dan memerintahkan bumi, lalu bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka lalu ternak-ternak mereka pun berlari ke arah sana, ke arah bumi yang ditumbuh banyak tanaman itu. Itu ke kaum yang beriman kepada Dajjal. Mana tadi? Atwalu ma kanat darran wa asbaghuhu duru'an wa amadduhu khawasir. Apa arti darran? Tidur aja. Apa arti darran? Atwalu ma kanat darran wa asbaghuhu duru'an wa amadduhu khawasir. Tunjukkan. Terus wa asbaghuhu duru'an. Wa amadduhu khawasir. Jadi yang terpanjang itulah yang wa asbaghuhu duru'an wa amadduhu khawasir. Ya kamus. Thumma ya'til qauma, lalu si Dajjal melihat datang lagi kepada kaum yang lain, fayad'uhum, lalu didakwahi. Fayarduna 'alaihi qaulahu, kaum itu menolak. Menolak dakwah yang diserukan Dajjal. Lalu Dajjal berpaling dari mereka, maka jadilah mereka itu mumhilin. Tandus, gersang tanahnya itu, dan tidak tersisa sedikit pun dari harta mereka, habis sudah. Karena oleh Dajjal bisa diperintah, hai langit, jangan turun hujan untuk orang itu, bumi, jangan tumbuh-tumbuhan untuk orang-orang itu. Lalu Dajjal ini berlalu melewati reruntuhan kuno, lalu berkata kepada si reruntuhan itu, keluarkan harta kekayaan kamu. Maka lalu keluarlah harta kekayaannya, lalu mengikuti Dajjal seperti kaya Asy bin Nahl, seperti tawon jantan, seperti tawon jantan yang diikuti oleh yang lainnya, pemimpin tawon yang diikuti oleh yang lainnya, ratu bukan jantan. Lihat dalam Sahih Muslim, Kitabul Fitan, bab Dzikr Dajjal, hadis nomor 2937. Wa ya'asibun nahal ya'dukul nahal. Iya. Wa qila jama'atun. Ya'asib itu, ya'asib nahal itu artinya laki-laki dari kalangan tawon. Bukan laki-laki apa? Tawon-tawon jantan. Menurut pendapat lain, jamaatun nahal, sekelompok nahal. Jadi ikut, seperti ikutnya tawon. Jadi harta itu pada maju nanti. Inilah keistimewaan yang keempat yang dimiliki Dajjal, bisa merintahkan kepada benda-benda mati juga hewan. Semua takluk dan ikut perintahnya. Jadi kepada orang yang beriman kepadanya dikasih itu. Air, makanan, tumbuhan. Kepada yang tidak mau ikut, sudah airnya ditahan. Tanamannya ditahan dan seterusnya. Ada garam? Ketemu dek? Atwalu makanat garam. Penasaran, tiga kata pernah nggak disapira gitu? Tapi penasaran. Yang nggak tahu tentang garam, duruan, khawasir, udah gitu aja. Kelima, qatluhu dzalika syabab, summa ihya'uhu iyyahu. Si Dajjal membunuh seorang pemuda, setelah dibunuh itu kemudian dihidupkan kembali. Bisa menghidupkan kembali orang yang sudah dibunuhnya. Kata muallif, wa min fitnatih annahu yaqtulu dzalikal mu'min fi ma yadhharu linnas ma yadda'i annahu ahya. Fa fi sahih al-Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan tawilan 'anil dajjal. Fa kana fi ma yuhaddithuna annahu qala ya'ti ad-dajjal wa huwa muharramun 'alaihi an yadkhula niqab al-Madinah. Fayanzilu ba'du as-sabah allati tali al-Madinah. Fayakhruju ilaihi yawma idin rajulun huwa khairun nas aw min khiyarin nas. Fayaqul ashhadu annaka ad-dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallam haditsah. Wa yaqulu ad-dajjal ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaytuhu ha tashukkuna fil amr fayaquluna la fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqul wallahi ma kuntu fika ashadda basiratin minil yawm fayuridu ad-dajjal an yaqtulahu fala yaslutu alayhi. Di antara fitnah dajjal, dia bisa membunuh seorang mukmin dalam pandangan manusia, kemudian dia ngaku-ngaku bisa menghidupkannya kembali. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, Rasulullah beritakan kepada kami dengan berita yang panjang tentang dajjal. Maka di antara berita yang beliau sampaikan adalah dajjal akan datang, padahal dia terhalang dari memasuki Mekah dan Madinah. Lalu dia turun ke beberapa tempat di sekitar yang dekat dengan Madinah. Maka tiba-tiba keluarlah pada suatu hari seorang laki-laki menuju Dajjal. Dia ini sebaik-baik manusia atau min khiyarin nas, di antara manusia yang terbaik. Laki-laki itu berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, hei, bagaimana pendapat kalian kalau orang ini aku bunuh? Lalu aku hidupkan kembali, apa kalian ragu-ragu gak tentang aku? Pengikutnya menjawab, tidak. Lalu orang itu dibunuh oleh Dajjal. Setelah itu dihidupkan kembali. Si pemuda itu setelah dibunuh, mati, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Setelah hidup, dia langsung ngomong, pemuda ini, demi Allah, tidaklah aku lebih yakin, tidak ada orang yang lebih yakin tentang kamu, maksudnya yakin bahwa kamu Dajjal, daripada aku pada hari ini. Kamu itu benar-benar Dajjal. Jadi begitu dibunuh kemudian dihidupkan kembali, bukan beriman ke Dajjal, tambah yakin benar kamu itu Dajjal. Jadi tambah menentang. Dajjal ingin membunuhnya kembali, tapi tidak mampu. Allah tidak memberikan kemampuan kepada si Dajjal itu untuk membunuhnya kembali. Riwayat Bukhari dalam Kitabul Fitan, bab la yadkhulu Dajjal al-Madinah, fatliat Fathul Bari juz 13 halaman 101. Juga riwayat Muslim dalam Kitabul Fitan, bab sifatul Dajjal, hadis nomor 2938. Lafaz hadis tadi bagi Bukhari. Dalam riwayat Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri juga dengan lafaz lain, Rasulullah SAW menyatakan, yakhrujud Dajjal fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin. Fayatawajjahu qibalahu rajulun minal mu'minin. Fatalaqahu al-masalih. Masalihud Dajjal. Fayaquluna lahu aina ta'bad. Fayaqul a'badu ila hadha alladhi kharaj. Qal fayaqulu lahu aw ma tu'minu bi rabbina? Fayaqul ma bi rabbina. Khifan fayaqulun uqtuluhu fayaqulu ba'dhum li ba'd alaysa qad nahakum an taqtulu ahadan dunah qal fayantaliquna bihi ila dajjal fa idza ra'ahu al mu'min qal ya ayuhan nas hadha al masih ad dajjal alladhi dzakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fayamuru bihi ad dajjal fayashbah fayushbahu fayaqul khudhuh wa shajjuh fayusa'u dhahrahu wa batnahu darban qal fayaqul aw ma tu'minu bi qal fayaqul anta al-masihul kadzdzab qal fayu'maru bihi fayusharu bil minshar min marfaqihi hatta yufarriqa baina rijlaihi qal summa yamshi ad-dajjal baina qat'ataini summa yaqulu lahu qum fayastawi qa'iman qal summa yaqulu lahu atu'minu bi fayaqul mazad ma izdadtu fika illa basira qal summa yaqul ya ayuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadi minan nas qal fayakhuduhu ad-dajjal liyadbahahu fayaj'alu ma baina rukbatihi ila tarqutihi nuhasan fala yastati'u ilayhi sabila qal fayakhudhu biyadayhi wa rizlayhi fayuqdhafu fihi fayahsabu an-nas annama qadhafahu ila an-nar wa innama ulqiya fil jannah qal faqala rasulullah sallam hadza a'dhamu an-nas shahadatan 'inda rabbil 'alamin. Dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz bahwa Rasulullah menyatakan Dajjal keluar. Lalu ada seorang mukmin yang ingin menemuinya. Maka orang mukmin itu bertemu dulu dengan para pengintai Dajjal. Jadi para pengikut Dajjal yang bertugas menjaga, mengintai. Mereka berkata, "Mau ke mana kamu?" Orang tadi menjawab, "Aku mau ke seseorang yang baru saja keluar." Maksudnya Dajjal. Lalu ditanya, "Apa kamu beriman kepada Tuhan kami?" Kata orang itu, "Tuhan kami tidaklah sama. Jelas itu Allah Subhanahu wa taala." Mereka berkata, "Bunuh dia." Maka sebagian lainnya menyatakan, "Bukankah kamu tuh telah dilarang membunuh seorang pun selain dia, selain Dajjal maksudnya?" Lalu mereka, anak buah Dajjal itu, pergi ke Dajjal. Ketika si mukmin itu melihat si Dajjal, mukmin itu berkata, "Hai manusia, ini adalah Al-Masih Dajjal yang diterangkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata si rawi, lalu Dajjal memerintahkan agar orang itu dibentangkan, ditelungkupkan, ditangkubkan, ditengkurapkan, ditelungkupkan. Lalu kata Dajjal, "Ambil dia, pukuli dia." Lalu dibentangkan punggungnya dan perutnya, lalu dipukuli. Lalu Dajjal berkata, "Kamu mau beriman gak kepadaku?" Orang itu menjawab, "Engkau adalah Al-Masih yang kadzab." Lalu si Dajjal memerintahkan agar disediakan minshar, gergaji. Lalu digergajilah sehingga terbelah menjadi dua. Mati tuh si orang itu. Terbelah dua badannya itu. Lalu si Dajjal berjalan antara dua potongan belahan badan orang tadi, lalu berkata, "Berdiri kamu." Maka selegedeg, tiba-tiba dia berdiri. Orang tadi berdiri lagi. Fayastawi qa'iman. Fayastawi itu selegedeg kalau bahasa Sundanya. Bahasa Arabnya. Jorengkan. Oh, hasanahon itu. Layu otabar, itu mungkin majalengkan. Langsung dia, yastawi. Tegak lagi, berdiri lagi. Setelah gedeg, sudah. Hidup lagi. Lalu Dajjal bertanya kepada orang itu, sekarang kamu beriman enggak kepadaku? Kata orang itu, aku tidaklah bertambah tentang dirimu kecuali bertambah yakin kamu ini Dajjal. Enggak mau beriman. Lalu orang itu berkata, hei manusia, sesungguhnya dia tidak akan bisa melakukan setelah kepadaku kepada seorang pun manusia lainnya. Dia tidak akan tidak bisa berbuat kepada orang lain seperti yang dia lakukan kepada diriku, membelah kemudian menghidupkan lagi. Si rawi menyatakan, lalu si Dajjal ini menangkap lagi orang itu untuk disembelih. Lalu dia letakkan sudah pisau antara kedua rukbahnya ini, lututnya sampai ke tenggorokannya, tapi dia tidak mampu melakukan apapun. Falaisatu ilaisa billah, tidak punya jalan untuk bisa melakukan itu lagi. Lalu dia, si Dajjal itu memegang dua tangan orang itu dan dua kakinya, lalu dilemparkan. Entah kemana dilemparkan itu. Orang-orang menyangka orang itu dilemparkan ke neraka, padahal sungguhnya orang itu dilemparkan ke surga. Kata Rasulullah SAW, inilah orang yang paling agung syahadahnya, mati syahidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi a'dhamun nasi syahadatan, orang yang mati syahidnya paling agung adalah orang yang dibunuh oleh Dajjal ini pada masa itu. Hadis ini riwayat Muslim dalam kitab sahihnya Kitabul Fitan bab min fi sifatid Dajjal juz 4 halaman 2256. Hadisnya nomor 2938. Nah itu beberapa keistimewaan setan Dajjal, yaitu 6-5 buah ya. Tadi ketemu apa? Daron apa Daron? Apa air? Bukan mata air yang panjang. Mata air. Atwalu makanat Daron, yaitu ya ada mata air di kebun itu yang terpanjang. Kalau Dzuru'an apa? Dzuru'ah. Sikai yang di sini. Kambing, kantong kelenjar, susu binatang. Nah, wa asbabuhu Dzuru'an, jadi yang paling subur susu binatangnya. Terus wa amadu khawasir apa? Sikai yang ditinggali ke seluruh padi. Nah, iya penyakitnya siapa? Dan sang pohon. Baru seberapa menit terus. Jadi tadi si Dajjal itu memerintah bumi untuk menumbuhkan jalur subur, binatang ternaknya ke sana diangon. Nah itu sungainya terpanjang, kemudian air susu si binatangnya juga terbanyak. Terus wa amadu khawasir, lambung. Panjang lambung. Lambungnya pun terpanjang. Nah, cukup segitu sudah. Enggak penasaran lagi. Lalu dari mana keluarnya Dajjal? Jangan-jangan dari Selat Saud umpamanya. Sehingga kita harus siap-siap. Disebutkan yakhruju Dajjal minal masyriq. Dajjal keluar dari sebelah timur. Maksudnya timur Madinah. Kalau dari Madinah sebelah timur, dan Selat Suha dari sebelah timur. Min biladi Farisiyah yuqalu laha Khurasan. Dari negeri Farsi yang disebut Khurasan. Sekarang kata apa Khurasannya? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Al-Hakim dan Ahmad, wadhiya fil mukhtarah, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallam inna ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq fa yuqalu laha Khurasan yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Sungguhnya Dajjal keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dia akan diikuti oleh suatu kaum yang seolah-olah wajahnya itu seperti pelawak yang diam, yang bisu. Kita sudah bahas al-majanul mutraqah pada waktu yang lalu, yaitu orang Turki maksudnya, yang wajahnya seperti itu, lebar, lucu, tapi bisu. Bisu lah arti tidak, pelawak yang bisu itu seperti Charlie Chaplin. Filmnya kan bisu kan, tapi ingin ketawa bagian ini. Nah itu baru lihat wajahnya saja sudah ingin ketawa. Ini dijelaskan dalam silsilah al-hadis as-sahihah juz 4 halaman 122 hadis nomor 1591. Kata Syekh Al-Albani, Al-Hakim menyatakan sahihul isnad, sahih hadis sanadnya, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Kata Syekh Al-Albani, huwa kama qala, dan memang hadis ini seperti yang dikatakan oleh mereka berdua sahih. Walakin zuhuru amrihi lil muslimin yakunu indama yasilu ila makanin bainal Iraq wa Syam. Wa fi hadith fi Muslim, fi hadith fi sahih Muslim an Nuwas bin Sam'an yarfa'uhu innahu kharijun khallah bainal Syam wal Iraq. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan ya ibadallah fasbutu. Fal khallah ma bainal baladaini kama yaqulu an-Nawawi. Akan tetapi mulai munculnya, mulai diketahui oleh kaum muslimin, yaitu ketika si Dajjal ini tiba di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dari Nuwas bin Sam'an, yang diriwayatkan secara marfu, Nabi SAW menyatakan dia Dajjal itu keluar di satu tempat antara Syam dan Irak. Fa'asa yaminan wa'asa shimalan. Dia mengadakan kerusuhan sebelah kanannya juga sebelah kirinya, sekitarnya kerusuhan, kerusakan. Wahai para hamba Allah, fasbutu, mantapkanlah kamu, istiqamahlah, tegarlah kamu. Khullah itu adalah suatu tempat di antara dua negeri seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat di dalam Sahih Muslim kitab Al-Fitan bab Dzikrud Dajjal juz 4 halaman 2252 hadisnya nomor 2937 2937. Lalu berapa lama si Dajjal ini akan berkeliaran di muka bumi? Kita bahas. Salah sahabatur Rasul sallallahu anil muddah allati yamkutu ad-dajjal fil ard. Faqalu wa ma labisahu fil ard wa ma labsuhu fil ard? Qal 40 yawman. Yawmun ka sanatin wa yawmun ka syahrin wa yawmun ka jumu'ah wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Qulna ya Rasulullah fadzakal yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawmin? Qala la iqdaru lahu qadra. Akhrajahu Muslim fi sahihi wa Abu Daud fi sunanihi al-Nuwas bin Sam'an. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallam tentang berapa lama Dajjal tinggal di muka bumi ini. Lalu mereka bertanya, berapa lamanya dia tinggal di bumi? Kata Rasulullah, 40 hari. Seusia nifas. Tapi satu hari, hari pertama, panjangnya sama dengan satu tahun. Hari kedua, panjangnya satu bulan. Hari ketiga, panjangnya satu Jumat, sepekan. Hari-hari berikutnya sama dengan hari-hari kamu biasa. Setahun itu berapa? 360 hari. Tambah 30. 390. Tambah 7. 397. Tambah 27. Tambah 27 kan selebihnya, sisanya berarti tinggal 27 hari lagi kan? 40 hari tambah 37. Jadi berapa? 440 ya? Iya, pokoknya setahun lebih lah. Setahun sekian. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada hari itu, pada hari yang panjangnya satu tahun itu, kita cukup sholat itu sholat satu hari? Jadi dalam setahun itu lima kali aja sholatnya? Kata Rasulullah, tidak, hitunglah berdasarkan kadar ininya. Ini nanti ada syarah para ulama mungkin menghitungnya, kalau sehari 24 jam di negeri kita, berarti setiap 24 jam ini lima kali sholat. Begitu terus. Kalau di negeri yang umpamanya apa siangnya atau sehari semalam itu sama dengan dua minggu, kan ada satu negeri, ada yang sehari semalamnya itu setahun, ada setengah tahun siang, setengah tahun malam, kan ditutup mungkin. Nah, itu ada pembahasan para ulama yang panjang lebar tentang hal ini. Hadis ini keluar oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Abu Dawud dalam Sunannya dari Nuwas bin Sam'an. Ini pun dikutip oleh Ibnu Athir dalam Jami'ul Usul juz 10 halaman 345. Hadisnya nomor 7839 dan ini terdapat dalam Sahih Muslim Kitabul Fitan, hadisnya nomor 2137. Wa ijabatur Rasul sallallahu alaihi wasallam an su'alish sahabah hal takfihim khamsu salawatin fil ayyami allati hiya kasanatin aw kasyahrin aw usbu' tadullu ala annal yawm yatulu haqiqatan hatta yusbiha sana aw syahran aw usbu'an wa laysa majazan. Jawaban Rasul sallam terhadap pertanyaan para sahabat, apakah kita cukup sholat lima kali dalam hari-hari yang seperti setahun, sebulan, seminggu itu? Itu menunjukkan bahwa harinya itu tersebut panjangnya setahun itu hakiki. Panjangnya sebulan itu hakiki sebenarnya, bukan majazi. Bukan majazi, itu hanya kiasan karena di waktu yang dialami itu dengan penderitaan jadi seperti panjang. Umpamanya orang yang memendam kerinduan kepada orang lain, gak ketemu sehari itu bagaikan setahun, kan ada peribahasa begitu. Ini majazi, itu kiasan. Padahal tetap 24 jam. Orang yang sakit gigi malam gak bisa tidur, ingin cepat besok, semalam tuh serasa setahun. Ini majazi, padahal sama malamnya mah cuman 12 jam. Tapi dalam hadis ini, satu hari sama dengan setahun, sebulan, sepekan, itu hakiki, benar-benar. Jadi sehari saat itu sebanding dengan setahun pada hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam, apakah peredaran matahari atau perputaran bumi ini jadi lambat sekali atau gimana, tidak dijelaskan. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita kenali siapa pengikut Dajjal. Jangan-jangan kita masuk. Wa na'udzubillah min dzalik. Al-Masih Dajjal Al-A'war Al-Kadzdzab huwa Al-Malik alladhi yantadhiruhu al-Yahud khurujahu liyahkuma liyahkumul 'alam bi ahdih. Fa fi Musnad Ahmad al-Utsman bin Abi bin Abil As radhiyallahu an anna Rasul sallam qala aktsaru atba'id Dajjal al-Yahud wan Nisa. Tu akhwat. Wafi hadis Anas bin Malik alladhi rawahu Muslim fi sahih anna Rasul sallam qala yatba'u ad-dajjal min yahudi asbahan 70 alfan alaihi at-tayalasah. Al-Masih Dajjal yang pecak yang kadzab adalah raja